Kata Rasul, jangan jadi aparatnya kalau pemimpin itu adalah tirani dan kejam. Disebutkan di sini dengan berbagai jabatannya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya adalah jika zaman mulai akhir dan itu adalah bisa jadi sedang terjadi, akan terjadi seperti terjadi di berbagai belahan terhadap kaum muslimin. Itu adalah bahkan mereka dibunuh, mereka dianiaya, bahkan bukan saja orang dewasa sampai orang lemah termasuk anak-anak mereka aniaya dan mereka bunuh. Dan ini adalah bukti kebenaran apa yang diberitakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan katakan saja ini adalah asar, bukan hadis, karena kalau hadis kata para ulama ini adalah mungkar seperti yang dinyatakan oleh Syaikh Nasiruddin Albani. Tapi pernyataannya adalah begini, kata beliau, yakunu fi akhir zaman umara zalama wa wuzara fasaka wa qudat khawana wa fuqaha kadzaba faman adrakahum falakunanna lahum arifan wala jabian wala khazinan wala syurtiya. Dalam dasar ini dikatakan bahwa di akhir zaman nanti akan muncul para amir, para penguasa yang zalim, akan muncul para menteri yang fasik, akan muncul para hakim yang pengkhianat, akan muncul para ahli fikih pendusta. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah semua ini adalah pernah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi? Yang jelas ini adalah telah para ulama gambarkan di masa yang lampau. Dan itu adalah apa yang mereka fahami terhadap apa yang disabdakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian bagi kita kaum muslimin, hendaknya kita takut, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena sesungguhnya di ambang kebangkrutan seseorang itu adalah terdapat sebab. Sebab bangkrutnya manusia jika datang hari kiamat, jika terjadi pengadilan akhirat, adalah bahwa manusia akan diadili, akan dikisos satu sama lain, lalu dia akan menjadi bangkrut. Karena apa? Karena antara lain adalah wasafkadamin, dia adalah telah membunuh orang lain dengan cara yang tidak benar, wadarabahadha, ataupun dia telah memukul, melukai, menganiaya orang lain. Orang yang melakukan perkara-perkara ini besok hari kiamat akan dihujat oleh orang yang dizalimi, dia akan diadili oleh Allah, akan dikisos oleh orang yang telah dia aniaya pada saat di dunia. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hadis terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ada hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, saya li umurakum ba'di, akan datang kepada kalian ulil amri, penguasa, di mana penguasa itu adalah rijalun, orang-orang, tokoh-tokoh, yutfi'una sunnah, memadamkan sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ya'maluna bil bid'ati, para pemimpin itu mengamalkan kebid'ahan, wa yu'akhiruna sholata an mawaqitiha, dan mengakhirkan salat dari waktunya. Fakultu, kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, in adraktuhum kaifa a'mal, kalau aku mengalami perkara itu, apa yang harus aku lakukan? Kata Rasulullah, tas'aluni yabna ummi abdin kaifa taf'al, kamu bertanya tentang bagaimana kamu menyikapinya? Kata Rasulullah, ta'ata liman asallah, tidak ada ketaatan bagi orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu pemimpin adalah harus adil, harus berpijak di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Keadilan, kesejahteraan, keamanan, kedamaian hanya akan terwujud jika di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika tidak, maka semua hanya berupa teori dan mimpi, dan yang akan terjadi adalah kezaliman dan penganiayaan yang akan berakhir pada bangkrut, dan dia tidak berhak untuk ditaati. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita limpahan taufik dan hidayah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikr hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahudahu wa sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'du. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagian dari kengerian yang kita harus waspadai adalah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan. Menurut Ahlus Sunnati wal Jamaah, bahwa di akhir zaman Allah akan menurunkan seseorang. Orang ini adalah merupakan solusi dan jalan keluar bagi berbagai kekalutan dan kecarut marutan. Di dalam hadis tentang Imam Mahdi. Imam Mahdi menurut Ahlus Sunnati wal Jamaah seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani, kata beliau bahwa di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Mahdi, Imam Mahdi minni, berasal dariku. Ajlal jabha aknal an, dijelaskan tentang keningnya seperti apa, hidungnya seperti apa. Lalu kata Rasulullah SAW, yamla'ul arda, orang ini, Imam Mahdi ini, akan menguasai bumi. Dengan cara bagaimana menguasai bumi itu? Kata Rasul, qistan wa adlan, dengan penuh keadilan. Kama muliat juran wa zulma, sebagaimana sebelumnya bumi ini dipenuhi oleh kezoliman dan penganiayaan. Yamliku sab'a sinin, hanya lamanya adalah 7 tahun saja. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah Imam Mahdi, berasal dari nasab Rasul. Inilah Imam Mahdi yang akan memerintah bumi ini dalam keadaan adil, aman, damai. Dan itu adalah sebelumnya berada dalam kezoliman dan kegelapan serta penganiayaan. Ada satu hal yang harus kita waspadai, dan ini adalah jangan sampai menular kepada akidah kaum muslimin, yaitu akidah yang diyakini oleh orang Syiah Rafidah, di mana mereka sangat bertolak belakang dengan apa yang diyakini oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah tentang Imam Mahdi ini. Imam Mahdi yang dikenal oleh kita seperti tadi, akan menguasai bumi ini, dan itu adalah dengan cara yang adil, aman dan damai. Tetapi Imam Mahdi menurut versi Syiah Rafidah ini, seperti diriwayatkan oleh ulama mereka, antara lain adalah Abu Ja'far At-Tusi. Dalam kitab orang Syiah Rafidah namanya adalah Kitabul Ghaibah, halaman 282. Mereka mengatakan dengan keyakinan bahwa Al-Qa'im, Al-Qa'im itu adalah maksudnya Imam Mahdi, yahdimul masjidil haram, akan meruntuhkan al masjidil haram, hatta yaruddahu ila asasi, sampai rata dengan tanah. Wa masjidar rasul, Imam Mahdinya orang Syiah itu akan menghancurkan al masjidun nabawi, ila asasi, sampai dengan rata dengan tanah. Wa yuruddal bait ila maudhi'ihi, dan mengembalikan rumah ke asalnya. Lalu kemudian wa aqama ala asasihi wa qata'a aidi bani Syaibah as-surraq wa 'allaqaha 'alal Ka'bah, lalu akan memotong tangan-tangan bani Syaibah yang bertugas menjaga Ka'bah, lalu tangan-tangan mereka akan digantungkan di Ka'bah, menggantikan dan memindahkan Hajar Aswad dari Al-Masjidil Haram ke negeri namanya Kufah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah Mahdi yang diyakini oleh orang Syiah. Jadi kalau kita mengagungkan Al-Masjidil Haram, mereka akan memindahkan Ka'bah itu, bahkan menghancurkan Al-Masjidil Haram itu. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah SWT, ini adalah berita yang beritanya dari kitab orang Syiah sendiri tentang keyakinan mereka tentang Al-Mahdi. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah SWT, Imam Mahdi menurut Ahlus Sunnah akan memperbaiki dan akan membuat adil, tetapi Imam Mahdi versi orang Syiah adalah seperti ini. Oleh karena itu kita hendaknya waspada, akhir zaman semakin hari semakin dekat dengan hari kiamat, dan karena itu kita dihadapkan kepada berbagai fitnah, dan semua itu menuntut kita agar kita selalu merujuk dan kembali kepada Al-Quranul Karim dan kepada sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah jemaat yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita berdoa kepada Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma anil khulafai rasyidin Abi Bakrin wa Umara wa Usmana wa Ali wa ambaqiyatis sahabati ajma'in wa nahnu ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ansuril muslimin, Allahumma aslih ahwalal muslimin, Allahumma ansuril mujahidin alladzina yujahiduna li'la'i kalimatika fi kulli makanin wa fi kulli zamanin ya azizu ya jabbar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wala dhikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un.